طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab Selacau Batu Jajar yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain, para pemirsa Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usul Tsalatsah. Mungkin pertemuan sekarang pertemuan terakhir dari kitab ini, karena setelah ini selesai. Selesainya kitab Al-Usul Tsalatsah mengharuskan kita ganti kepada kitab lain. Masih tentang Tauhid, insyaAllah kita akan bahas kitab Al-Qawaidul Arba', empat kaidah dalam memahami Tauhid. Pertemuan Senin yang lalu, kita sudah menerangkan tentang ayat La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, karena sudah jelas antara yang lurus dengan yang menyimpang, yang benar dengan yang salah. Jadi tinggal kepasrahan orang tersebut. Setelah jelas ini benar, ini salah, terserah dia mau milih mana. Tidak bisa kita memaksakan agama ini untuk dianut oleh orang lain. Adapun orang yang sudah masuk Islam, maka dia harus melaksanakan syariat Islam. Perintahnya dilakukan dan larangannya wajib dijauhi. Kalau tidak, maka ada sanksi di dunia dan sanksi juga di akhirat. Sanksi di dunianya beragam, tergantung jenis perbuatannya. Kalau sanksi di dunianya umpamanya berupa melanggar larangan seperti mencuri, maka sanksi di dunianya dipotong tangannya. Kalau mabuk, maka dijilid 80 kali. Kalau berzina dan dia masih bujang dan lajang, juga dijilid 100 kali, dicambuk. Kalau sudah pernah menikah, maka dirajam. Ini sanksi di dunia. Ada lagi yang memang tidak disanksi di dunia, tapi disanksi di akhirat. Nah, ini sanksinya ini menunjukkan bahwa kalau sudah masuk Islam, tidak ada sikap lain, tidak ada yang harus dilakukan kecuali tunduk patuh kepada aturan Islam ini. Tidak bisa umpama orang sholat, kemudian dia tinggalkan, lalu kita paksa, ayo sholat wajib. Dia berhujjah dengan ayat la ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Tidak bisa dia begitu, karena ayat itu untuk orang kafir yang akan masuk Islam. Adapun orang yang sudah Islam, ya dia dipaksa. Sejak anak-anak, kalau 7 tahun, perintahkan untuk sholat. 10 tahun masih belum sholat, diapa? Dipukul. Ini paksaan? Ya, paksaan. Itu konsekuensi orang yang sudah masuk Islam. Jangankan urusan dengan Allah, urusan dengan sesama manusia, kalau kita sudah kontrak kerja di sebuah perusahaan, harus loyal, harus komitmen, harus taat kepada aturan perusahaan. Datang jam 8, pulang jam 4. Jam 12 ada istirahat sampai jam 1. Selama di tempat kerjanya harus gini. Itu komitmen. Kalau ternyata tidak, semau-mau saya, enggak boleh dipaksa. Saya mau datang jam 10, pulang jam 1. Bisa begitu? Enggak bisa disanksi oleh perusahaan. SP1, SP2, SP3 dipecat dan seterusnya, ya. Ini baru perjanjian dengan sesama manusia, apalagi perjanjian dengan Allah. Lalu setelah itu Allah menyatakan setelah la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, karena sudah jelas antara yang lurus dengan yang menyimpang. Lalu Allah menyatakan famay yakfur bitagut wa yu'min billah. Siapa orang yang kufur kepada tagut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah. Ini semakna dengan kalimat la ilaha illallah. Ini esensi dari tauhid. Ini intisari dari tauhid. Faman yakfur bitagut sama dengan la ilaha. Siapa yang kufur kepada tagut sama dengan la ilaha. Tidak boleh ada sesembahan. Semua sesembahan wajib kita kufuri. Wajib kita ingkari. Wa yu'min billah, lalu iman kepada Allah, ini semakna dengan illallah. La ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada tagut. Tadi kemarin sudah kita terangkan, tagut itu salah satu maknanya segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Faman yakfur bitagut, siapa yang kufur kepada tagut alias la ilaha, tidak boleh ada sembahan. Wa yu'min billah, dan iman kepada Allah, ini illallah, kecuali Allah. Allah satu-satunya yang harus disembah. Siapa yang mengatakan kufur kepada tagut dan iman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat. Yang dimaksud tali yang sangat kuat ini, kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, adalah kalimatul tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Nah, siapa orang yang sudah kufur kepada tagut, alias dia tidak menyembah yang lain, tidak beribadah kepada yang lain, dia kufur terhadap sesembahan-sembahan lain, wa yu'min billah, dan hanya iman kepada Allah, hanya ibadah kepada Allah, orang itu telah berpegang teguh kepada kalimatu tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu, para ulama menyatakan ada dua rukun tauhid. Dua rukun la ilaha illallah. Satu saja di antara dua rukun ini tidak dipenuhi, gugur sudah tauhidnya. Apa rukun yang pertama? Rukun pertama disebut nafi. Nafi itu artinya menolak atau meniadakan atau mengingkari. Apa yang ditolak, apa yang ditiadakan, apa yang diingkari? Semua sesembahan. Nah, ini rukun pertama diambil dari kalimat la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Ini nafi, menolak semua sesembahan. Ini rukun yang pertama. Sama dengan kalimat famay yakfur bitagut, kufur kepada tagut. Rukun kedua isbat. Isbat itu menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan satu-satunya sesembahan yang benar, yaitu Allah. Illallah. Ini isbat. Jadi rukun yang pertama nafi, rukun yang kedua isbat. Rukun pertama menolak seluruh sesembahan, rukun kedua menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. La ilaha illallah. Sama dengan man yakfur bitaghut wa yu'min billah. Nah, ini dua rukun, dua-duanya harus ada. Kalau umpamanya nyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada yang lain, berarti dia hanya punya satu rukun, isbat saja. Nafinya tidak ada. Karena dia tidak menafikan, tidak menolak, tidak mengingkari sesembahan lain. Hanya ilallah, la ilahnya tidak ada dalam dirinya. Maka gugurlah tauhidnya. Oleh karena itulah, maka zaman baheula orang-orang Arab jahiliyah disebut musyrik. Kenapa musyrik? Padahal mereka menyembah Allah. Jangan dikira orang musyrik tidak menyembah Allah. Menyembah Allah. Pernah saya ungkap salah satu sahabat yang tadinya musyrik. Dia ditanya, nama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa sesembahan yang kamu sembah? Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang sab'ah. 7. Wah, banyak sesembahan. Wahid fis sama' wasittah fil ardh. Satu yang ada di langit, yaitu Allah. Dan 6 ada di bumi. Ada sembahan berupa patung-patung. Jadi mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah sesembahan lain. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesembahan yang mana, ilah yang mana yang paling kamu takuti kemarahannya dan paling kamu harapkan rahmatnya yang mana? Alladzi fis sama, yang ada di langit tuh. Itu yang paling saya takut, yaitu Allah. Kalau begitu sudah ada tuh. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "U'budhu wahdah watruk masiwah." Kalau begitu, sembah dia saja satu, tinggalkan sesembahan yang lain. Akhirnya dia bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, masuk Islam. Sebelum menyatakan masuk Islam, masih menyembah Allah, tapi menyembah sesembahan lain, musyrik. Jadi jangan dikira musyrik itu tidak menyembah Allah. Menyembah Allah. Makanya orang-orang kafir Quraisy kalau ditanya, Wa idza sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, layaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Siapa pemilik man Rabbul Arsyil Azim? Siapa pemilik arsy yang agung? Mereka menjawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Mereka menjawab Allah. Siapa yang memberi maslahat atau madarat? Mereka menjawab Allah. Mereka meyakin. Kalau gitu sembah Allah enggak masalah. Mereka sudah menyembah Allah. Tapi kenapa disebut musyrik kafir? Ketika mereka disuruh meninggalkan sesembahannya, ini yang mereka enggak mau. Disuruh menyembah Allah, enggak masalah. Saya juga menyembah Allah selama ini. Meyakini Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan. Tapi pas disuruh tinggalkan sesembahan lain, mereka enggak mau. Akibatnya apa? Akibatnya mereka sembah Allah, mereka sembah juga sesembahan lain. Itu yang disebut musyrik. Jadi dua rukun tauhid harus dipenuhi, yaitu kufur kepada sembahan lain dan hanya menyembah satu sembahan, yaitu Allah. Allah sesembahan yang hak, yang benar satu-satunya. Semua sesembahan-sesembahan lain, ilah-ilah lain adalah sesembahan yang batil, yang wajib ditinggalkan. Maka Allah menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَمَّا مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Dan apapun sesembahan yang mereka sembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Walaupun batil tetap disebut sesembahan. Alihah jamak dari ilah. Allah sesembahan. Patung-patung juga sesembahan. Tapi Allah mah sesembahan yang hak, yang benar satu-satunya, itu mah palsu, yang batil. Makanya, la ilaha illah maknanya Allah la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada sembahan yang sebenarnya, kecuali Allah. Ada yang sebenarnya, ada bihaqin. Keliru orang kalau umpama menyatakan la ilaha illallah itu tidak ada sembahan selain Allah. Keliru, berbeda dengan kenyataan. Kenyataannya banyak sesembahan selain Allah. Cuma itu batil, tapi walaupun batil tetap sesembahan. Maka makna atau maksud yang benar, terjemahan yang benar dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya selain Allah. Nah, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika mengupas kalimat la ilaha illallah atau mayakfur bittagut wa yu'min billah. Kata beliau, bada Allah azza wa jalla bil kufri bittagut qabla al-iman billah. Lianna min kamali syai izalatul mawani qabla wujudi thawabit, walihada yuqalu at-takhliyah qabla at-tahliyah. Dalam ayat ini, fama yakfur bitaghut wa yu'min billah, Allah memulai dengan kalimat kufur kepada taghut sebelum iman kepada Allah. Sama dengan la ilaha illallah. La ilah dulu, baru illallah. Tidak menyatakan Allah lah sesembahanku, yang lain bukan sesembahan. Bukan begitu, tapi tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Kufur dulu kepada taghut, baru iman kepada Allah. Kenapa? Karena di antara kesempurnaan sesuatu adalah menghilangkan dulu kotoran, penghalang sebelum diadakan atau ditetapkannya kebenaran atau sesuatu yang dianggap penting. Maka ada satu konsep dalam banyak hal, dalam dakwah, dalam pendidikan, dalam pembinaan, at-takhliyah qabla tahliyah. Sama dengan kita mau dandan. Dandan itu menghiasi diri. Wanita rata-rata yang dandan. Kalau laki-laki mah asal mainnya. Tapi apa yang dilakukan sebelum dandan umpamana? Umpamanya ya, habis emak-emak zaman, atau jangan emak-emak, garis-garis juga dulu banyak. Umpamanya habis dari sawah, habis tandur. Biasanya kan anu tandur emak-emaknya wanita. Saya jarang lihat laki yang tandur. Ayah ketang hiji dua. Tapi kebanyakan perempuan. Lagi masih bobolokot. Luut leet kesang, bobolokotku, apa namanya, letak tanah, langsung dandan. Atau meren siga bebeginya. Gak bisa. Langsung dandan, langsung dihiasi. Karena masih banyak kotoran yang menempel pada badannya. Maka sebelum dandan apa dulu itu si emak? Mandi dulu. Bebersih dulu. Ngaruru dulu. Duh, ngaruru tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ngaruru itu membersihkan daki dengan cara dikosok bagian kotornya itu. Diruru, dikosok. Kadang gak bisa dengan tangan, kadang dengan batu kan adanya. Batu yang bulat gitu, yang kasar. Nah, seperti itu. Apalagi daerah Rorombeheunana. Gak bisa sekali dua kali. Harus digosoknya dengan batu yang kasar. Nah, seperti itu. Setelah mandi, bersih semuanya, baru didandani. Itu namanya takhliyah qabla tahliyah. Takhliyah itu membersihkan dulu. Membuang kotoran-kotoran, membuang hal yang tidak perlu, setelah itu baru dihiasi. Sama umpamanya kalau kita mau menata rumah, ditata, mungkin ditaruh kembang, ditaruh hiasan, ditaruh ini biar indah. Sebelum ditata, dihias itu ruangan diapakan dulu? Dibersihkan dulu, disapu, dipel, diwangikan. Gordengnya lihat, aduh udah tahunan ini gak dicucikan. Rata-rata gordeng mah jarang dicucinya. Belum tentu setahun sekali itu. Sampai beluk. Penuh dengan apa? Dengan debu. Bisa segar udara? Bisa gak kelihatan bersih dan indah? Enggak. Akhirnya gordengnya diambil, direndam lagi harus semalaman meureun eta mah. Terus dicuci. Kalau umpamanya, aduh dicuci berkali-kali juga kotor. Ah gordeng mah piceun beli yang baru aja gitu. Geusna seueur artos eta mah. Terus dipasang. Jadi ya baru, ya bersih, ya wangi gitu ya. Baru setelah itu ditata. Itu namanya takhliyah qabla tahliyah. Jadi mengosongkan dulu dari kotoran, dari hal-hal yang tidak layak, baru dihiasi. Demikian juga keyakinan untuk memperoleh tauhid yang bersih, yang murni. Hati ini harus dibersihkan dulu dari sesembahan lain. Dari kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar, harus dikosongkan dulu. La ilaha. Setelah kosong, gak ada lagi yang diyakini, gak ada lagi yang dipercayai, baru illallah. Tancapkan keyakinan kepada Allah. Sehingga Allah menjadi satu-satunya yang diimani, yang dipercaya, dan yang disembah. Kalau belum dibersihkan dulu, kamu yakin bahwa Allah pencipta langit dan bumi? Iya, mau menyembah Allah? Mau. Dah. Tapi keyakinan kepada selain Allah masih ada. Percaya ke dukun, ke peramal, percaya ke ruh-ruh orang-orang yang sudah mati, percaya ke karuhun-karuhun, percaya ke kuburan, percaya ke mbah anu, mbah itu yang kayak gitu masih ada. Berarti keyakinannya kepada Allah bukan hanya satu-satunya. Ya yakin kepada Allah, tapi yakin juga kepada yang lain. Masih belum murni. Sama dengan dandan, tapi masih belewuku letak. Sama dengan menata sebuah ruangan dihias, tapi masih barala, masih kalalotor, tidak dibersihkan dulu. Gak akan nyaman, gak akan benar. Jadi ini yang disebut takhliyah qabla tahliyah. Nah, bahkan di dalam masalah dakwah dan pendidikan ada istilah baru. Istilah ini dimunculkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya di antara Syekh Ali Hasan Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau menyusun sebuah buku At-Tasfiyah wa Tarbiyah. Tasfiyah dan Tarbiyah. Tasfiyah artinya pembersihan. Kalau mau mendakwahi seseorang yang tadinya pemikirannya kacau, syubhat, banyak itu ya, pemikiran, pemahaman yang salah, yang keliru, itu dulu dibersihkan. Tasfiyah namanya. Baru tarbiyah, setelah dikosongkan, baru dididik. Sama seperti anak kecil, TK atau PAUD, belajar baca Al-Quran, belajar Iqra. Tapi guru yang ngajarnya teapik. Pokoknya asal bisa baca A, Ba, Ta, Sa. Tapi makhrajnya tidak benar. Antara Sa dengan Sa, dengan Sya, dengan Sod, itu enggak dibedakan. Pokoknya mah asal lancar. Makhrajnya tidak benar. Menyebut Fa jadi Pa, alam taruh kayak Papa. Terus antara jim dengan zai tidak bisa dibedakan. Antara qaf dengan kaf juga tidak dibedakan. Antara ha dengan kho dengan ha tidak bisa dibedakan. Antara a dengan a tidak bisa dibedakan. Pokoknya prong lancar narabas, tapi tajwidna, makhrajna, panjang ponokna dilanggar. Nah terus belajar ke ustadz yang benar itu lebih susah memperbaikinya daripada yang tidak sama sekali. Karena dia sudah terbiasa, sudah lancar baca Quran, tapi tajwid makhrajnya tidak benar, itu lebih susah. Lebih baik kalau umpamanya mau mengajar Iqra anak TK yang belum tahu huruf sama sekali. Nah kalau belum tahu huruf, di awal, masih dari awal sudah dibiasakan A, Ba, Ta, Sa. Cara mengucapkan Sa umpamanya dengan digigit ujung lidah sedikit. Ulah digigil nyeri. Sa gitu, ditonjolkan. Harus beda dengan Sa, beda dengan Sya, beda dengan So. Dibedakan. Antara Da dengan Za. Harus dibedakan. Dari awal sudah dibiasakan gitu, nanti pas lancar tuh, bener. Tajwidnya bener, makhrajnya. Makanya kalau ada umpamanya di TK kita nih, pindahan dari TK lain, belajar Iqra di TK lain, umpamanya sudah selesai Iqra 6, ke kita mah wayahna, naon wayahna tanya, ke Iqra 1 lagi. Orang tuanya proses sudah semua sudah ke Al-Quran. Jangan saralah. Keikhlasatlah itu lebih susah. Harus ditakhliyah atau ditasfiyah dulu. Harus diluruskan kesalahan-kesalahannya. Kesalahannya dibuang dulu. Nah setelah kesalahannya dibuang sedikit demi sedikit itu lebih susah. Tapi kalau dilekenan mah asal kayang tangtu parang menjada wajada, insya Allah bisa diluruskan. Jadi kenapa Allah memulai dengan famayakfur bitagut wa yu'min billah, siapa yang kufur kepada tagut dan iman kepada Allah? Karena kufur kepada tagut adalah takhliyah, ibarat mandi dulu sebelum didandani. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembah, dibersihkan dulu. Ini dada, ini hati kita dari keyakinan-keyakinan yang keliru, yang batil, dari sembahan selain Allah, dibersihkan dulu. Diingkari semua sembahan. Setelah kosong, baru illallah. Ditancapkan keimanan kepada Allah SWT. Nah, Siapa yang kufur kepada tawud dan iman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh benar-benar dia telah berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah yang disebut dengan al urwatul wuthqa. Kesungguh-sungguhan benarnya orang tersebut dinyatakan dua kali oleh Allah. Pertama ada qad. Faqad istamsaka. Qad itu qad masuk kepada fi'il madhi, istamsaka fi'il madhi. Istamsaka yastamsiku istimsakan. Itu fi'il madhi. Qad masuk ke fi'il madhi artinya sungguh-sungguh, benar-benar. Kedua dengan lafad istamsaka. Kata istamsaka itu memegang lebih kuat daripada tamassaka. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa ta'ammal kaifa qala Allah azza wa jalla faqad istamsaka wa lam yaqul tamassaka li'anna al-istimsak aqwa min at-tamassuk fa innal insan qad yatamassaku wa la yastamsiku. Perhatikan bagaimana Allah mengatakan faqad istamsaka, tidak mengatakan faqad tamassaka. Karena istimsak lebih kuat daripada tamassuk. Istamsaka lebih kuat daripada tamassaka. Berpegang nate bahasa Sunda mah tipe perket gitu tah. Mengerahkan seluruh tenaga, ngarah ulah lepas. Makanya Allah menyatakan famayakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Dia tidak akan lepas selamanya. Karena megang nate tipe perekat sekuat tenaga teh. Nah, inilah hakikat dari tauhid. Inilah esensi dari tauhid, harus memenuhi dua rukun, ada nafi, ada isbat. Ada menolak sesembahan-sembahan lain dan menetapkan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Ya, para wargi saraya, sekarang sudah jam 6. Kewajiban bagi radio ini untuk menyetel dulu jeda sebentar. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insya Allah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah, canceling siap dijemput. Dengan canceling YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceling, tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Baik ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini, kami persilakan bagi antum yang akan bertanya. Dan untuk di sesi tanya jawab ini kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu, barangkali ada jamaah yang akan bertanya langsung kepada Ustadz di Masjid Umar bin Khattab. Silakan. Ada yang mau nanya? Silakan. Pak Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya Ustaz. Ini kalau kita datang ke Ustaz ya Ustaz. Kata Ustaz kalau mau banyak rezeki katanya harus banyak baca nariyah, salawat nariyah sekian ratus sehari. Itu termasuk juga mengingkari apa namanya menduakan Allah itu Ustaz. Kalau kita percaya, cukup sekian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya, Pak Husen bertanya, ada orang yang menyatakan kalau mau kaya rezeki baca salawat nariyah sekian kali. Ini di kampung-kampung itu sudah puluhan tahun orang membaca salawat nariyah. Anggar we miskin. Di kota-kota tara maca. Yang kaya begitu kaya-kaya. Jadi pertama, yang mengatur rezeki itu Allah. Dan Allah sudah memberitahukan bagaimana caranya agar kita diberi rezeki. Salah satunya ada yang dengan cara berdoa, ya. Berdoa betul. Nah, juga berikhtiar. Adapun dengan cara membaca solawat. Harus ada keterangan dari Rasul alaihi salatu wassalam atau dari Allah, siapa yang membaca solawat akan Allah limpahkan rezeki. Maka tidak ada dalil seperti itu. Itu kalau salawatnya benar, salawat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi aw ala ali Muhammad, umpamanya begitu. Ribuan kali salawatnya, membaca salawatnya berpahala. Kalau diniatkan membaca salawat untuk memperoleh rizki, niatnya ini sudah bukan karena Allah lagi, karena dunia. Itu sama dengan mengamalkan amalan akhirat dengan niat dunia. Nah, itu termasuk penyimpangan dalam masalah tauhid. Tidak kafir, tidak musyrik. Tapi itu salah satu bentuk penyimpangan dalam masalah tauhid. Maka dalam kitab tauhid sudah kita bahas satu bab, beramal dunia dengan niat akhirat itu termasuk salah satu penyimpangan dalam masalah tauhid. Sama dengan kita tahajud, sama dengan kita umpamanya saum, tapi tujuannya agar kaya, agar dilancarkan rizkinya, itu tidak benar. Kalau umpama mau naik pesawat, solawatin aja solawat 1000 kali. Nanti sehari bisa naik 1000 kali pesawat. Kan gak masuk akal. Sehari naik pesawat berapa kali? 1000 kali. Mungkin gak? Mustahil. Sanajan umpamana naik nateh ukur ketika salah apa namanya pesawatnya diam, kita naik. Turun lagi, naik lagi, turun. Bisa 1000 kali, tapi gua gempor. Iya, naik pesawat 1000 kali. Sehari. Hanya karena pernah membacakan apa? Kapal-kapalan, salawat 1000 kali. Itu niat yang salah, yang keliru. Tidak boleh. Itu kalau salawatnya benar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi salawatnya bikinan orang. Salawat nariyah atau salawat munfarijah atau disebut juga salawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Dan seterusnya. Itu yang disebut dengan salawat nariyah atau salawat kamilah atau salawat munfarijah. Sama. Itu ditemukan oleh seorang sufi dari Maghribi, dari Maroko di abad yang keempat. Bukan dari Nabi SAW, bukan dari para sahabat, bukan dari para ulama. Nah, lalu si ininya yang menciptakannya, yang mengarangnya, mengatakan siapa yang membaca salawat ini sekian kali akan bertambah rezekinya. Ini berarti mempercayai omongan orang biasa, bukan Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu kita amalkan. Apakah syirik? Tidak, tidak. Syirik kalau mengamalkan sholawatnya. Cuma ada cuma dalam sholawat nariyah itu ada kalimat yang seolah-olah memintanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa Nabi SAW di sana itu bisa melepaskan ikatan-ikatan kesulitan, bisa melepaskan manusia dari kesusahan, bisa memenuhi hajat-hajat kebutuhan setiap orang. Nah, seperti itu. Memintanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga cepi kanggo pendengar. Iya, baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Zaki di Padang. Bismillah. Saya di rumah memiliki ayah yang sudah sangat berumur. Ayah saya tidak bisa sholat sendiri karena sering lupa gerakan sholat dan lupa jumlah rokaat. Bolehkah saya tidak sholat ke masjid dengan tujuan bisa mengimami ayah saya sholat berjamaah di rumah agar sholat beliau benar-benar dan agar sholat beliau benar dan tidak salah-salah. Silakan Ustaz. Hey, barakallahu fiik. Pak siapa tadi di Padang ya? Kalau bisa bapaknya itu dibawa ke masjid berjamaah, bawa. Kalau masih memungkinkan. Kalau kadang ada orang secara fisik sehat, tapi karena sudah pikun, pikirannya tidak ajeg gitu. Jadi bisa jalan-jalan keluar, bawa ke masjid supaya ikut sholat berjamaah dengan imam supaya tidak salah sholatnya. Itu kalau bisa dibawa. Kalau tidak bisa dibawa, harus sholat di rumah sendirian, maka ini tidak menjadi uzur bagi si anak atau siapapun untuk sholat di rumah. Tetap sholatlah di masjid, nanti sepulang dari masjid, pulang di rumah, sholat lagi. Mengimami bapak dibolehkan untuk sebuah hajat atau keperluan, dibolehkan. Mengulang sholat fardu hukumnya sunnah. Ini pernah terjadi pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal itu menjadi imam di kampungnya. Suatu saat Mu'adz bin Jabal ke Madinah. Jarak kampungnya dengan Madinah itu bisa ditempuh dengan kuda atau jalan kaki. Dan beliau ikut salat Isya berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Isya baru pulang. Ternyata orang-orang di kampung yang masih menunggu Mu'adz untuk sholat Isya. Akhirnya Mu'adz mengimami mereka kembali. Jadi mengulang sholat Isya yang sudah dilakukan bersama Rasul SAW di Madinah sebagai makmum. Dan ketika pulang lagi ke kampungnya mengimami orang-orang di kampungnya untuk sholat Isya. Beliau meniatkan sunnah. Mengulang sholat fardu adalah sunnah. Makmumnya meniatkan fardu wajib. Dan ini menjadi dalil tentang banyak hal. Pertama, bolehnya mengulang sholat fardu. Yang kedua, dibolehkannya beda niat antara imam dengan makmum. Imam niatnya sunnat, makmum niatnya apa? Fardu atau wajib. Ya. Nah, ini menjadi dalil tentang dibolehnya mengulang sholat fardu tadi. Jadi, bapak penanya tadi, tetaplah sholat berjamaah di masjid bersama imam. Setelah itu pulang, dan mengimami ayahnya. Dua kali dong, ya gak apa-apa, capek tuh. Wayahna tuh, masa untuk sholat capek. Apalagi tilu rokaat, gak akan ngos-ngosan, gak akan tiba bergeg, tidak akan keringetan, tidak akan lilis. Jangankan tiga rokaat, tarawih aja umpamanya 11 kita mampu kuat ya. Demikian Pak, wallahu a'lam bissawab. Kembali ke jamaah, kalau ada yang mau nanya, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapengkerkan halo, maikna. Mak. Pada kemaros. Ke bahasa Indonesia, Bu. Seperti luar pulau. Mau bertanya. Iya. Berdasarkan pengalaman baca Al-Qur'an dalam sholat pada inna anzalnahu fi lailatil qadar, tapi setelah selesai baca ingat tadi bukan lailatil qadar tapi lailatul qadar, itu teh belum diapa-apain, belum sujud sahwi, belum diulang. Bagaimana caranya? Apa salah baca? Harusnya Lailatul Qadar ini? Harusnya Lailatil, tapi dibaca jadi Lailatul yang pertama itu. Bagaimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna anzalnahu fi Lailatil Qadar. Oh, ini dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayah. Baik, barakallahu fik. Salah, tadi kesalahan nahu. Bukan kesalahan lafaz. Antara ti dengan tu tidak merubah arti sama sekali. Itu memang salah, keliru. Tapi yang mendengar Masih bisa faham. Memang tidak boleh kalau Al-Quran salah lafal. Kalau disengaja, ini kalau disengaja dosa. Tapi kalau tidak disengaja karena namanya talabus, artinya apa ya, ragu, keliru antara ta'ti itu. Di ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadri. Beda I dengan U. Itu urusan nahu, urusan tata bahasa, urusan gramatika, tapi tidak merubah arti. Kesalahan dalam membaca ayat tidak mengharuskan sujud sahwi. Tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Kalau itu dilakukan karena sesuatu yang lumrah, wajar gitu ya, asa ta, asa ti gitu. Dibaca tu aja gitu. Tapi setelah selesai sholat dilihat lagi di Quran, ternyata ti Lailatul Qadar. Tadi saya membacanya Lailatul Qadar. Maka tidak apa-apa. Cukup ditobati saja untuk bacaan yang akan datang tanpa harus sujud sahwi. Wallahu a'lam. Mangga Cepi, kembali ke Cepi. Iya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Ibu Nur dari Semarang. Mau tanya, apakah saya berdosa kalau melihat keluarga masih suka pergi ke dukun dan saya tidak berani menyampaikan, apalagi orang tua, takutnya menyinggung. Dan bagaimana caranya menyampaikan ke orang tua kalau hal tersebut tidak diperbolehkan? Silakan Ustaz. Ibu Nur di Semarang. Keluarga, mungkin orang tuanya masih suka ke dukun. Kalau dilarang ngambek. Kamu anak kemarin sore tahu apa, gitu ya. Baik, barakallahu fik. Pertama, tetaplah wajib disampaikan dengan sebaik-baik cara. Adapun reaksi orang tua, mau marah, mau menurut, mau tidak, itu urusan lain. Dan kita belum tahu apakah betul akan marah, apakah betul akan tersinggung, atau bahkan berterima kasih, oh baru tahu. Mungkin saja mereka ke dukun itu karena belum mengetahui. Nah, jadi tetap sampaikan dengan sebaik-baik cara, cari momen yang pas, yang tepat, yang enak. Dan atur bahasa juga yang enak, sesuaikan juga dengan karakter orang tua tersebut. Sebagai anaknya kita akan mengetahui bagaimana cara yang pas menyampaikan sesuatu ke orang tua, ya. Kalau umpamanya dahulu waktu kita belum memiliki penghasilan sendiri, minta uang ke orang tua kok enggak malu. Kalau sudah gede, sudah dewasa. Tapi kok menyampaikan kebenaran tidak malu itu. Jadi tetap sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua nih. Jangan lupa. Tunjukkan kepada orang tua di dalam keseharian kita bahwa kita ini orang yang komitmen, yang loyal, yang taat kepada aturan syariat. Salat di awal waktu. Walaupun tidak ke masjid karena ini ibunya, Ibu Nur tidak wajib ke masjid, sholat di rumah. Itu yang pertama. Ya, baca Al-Quran setiap hari di hadapan orang tua. Orang tua melihat kita rajin ngaji. Ketiga, tunjukkan kita ini juga belajar. Mungkin pengajian, mungkin sekarang kita ada TSL, Tarbiyah Sunnah, Learning. Belajar jarak jauh lewat radio, lewat HP, ya, atau setel radio seperti ini di rumah biar juga didengar. Sehingga orang tua melihat kita ini punya ilmu karena belajar. Hasil pelajaran kita, kita sampaikan. Nah, jangan lupa tunjukkan kemuliaan akhlak, bantu orang tua, ya. Ngepel, nyuci, masak, dan yang sejenisnya, bantu. Orang tua merasa terbantu sehingga dekat dengan anak, sering komunikasi, sering ngobrol, sehingga dekat dari hati ke hati. Nah, kalau sudah begitu nanti enak menyampaikannya. Adapun kalau citra kita masih buruk, kita tidak belajar, kita juga tidak pernah bantu, sering ngeselin orang tua, dalam keadaan kita tidak dipercaya oleh orang tua, lalu kita menyampaikan, pastilah akan ditolak. Kamu ngepel aja, gak pernah bantu ibu, gak pernah, sekarang ngelarang ibu ke dukun. Kadang dikaitkan, padahal tidak ada kaitannya. Kadang dikait-kaitkan, karena kejengkelan orang tua terhadap cueknya kita tidak membantu orang tua. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Tunjukkan kedekatan kita dengan orang tua. Bantu orang tua, ya. Bila kita punya rezeki, kasihlah orang tua, ya. Dan tetap sampaikan kebenaran ini, apapun resikonya kelak. Selama yang kita sampaikan baik dan cara penyampaiannya baik di momen yang tepat, ya. Wallahu a'lam. Kembali ke jamaah, ada mana tadi Kang Dindin? Ada mak-mak? Mic-nya ibu-ibu ke kembalikan. Mangga Kang Dinden. Suri Kiti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya yang berkaitan dengan hukum. Kalau misalnya ada orang melakukan zina terus dihukumi secara syariat Islam, apakah misalnya sampai meninggal, apakah terhapus seluruh dosanya atau hanya dosa jinahnya aja? Iya, barakallahu fiik. Kalau ada orang yang berzina lalu dihukum rajam, yang menghukumnya ulil amri di negara Islam, satu-satunya negara di dunia yang menerapkan hukum ini Saudi Arabia. Negara-negara Timur Tengah lainnya tidak. Di Kuwait, di Qatar, di Oman, di Suriah, tidak. Tengah itu di Brunei, ya. Wallahu a'lam. Nah, katakanlah di Saudi ada orang yang berzina, ya, lalu dia dirajam. Apakah hukuman rajam itu menghapus dosanya? Iya, menghapus dosa. Seperti orang mencuri, terus dipotong tangannya. Yang memotongnya adalah orang yang berwenang, ulil amri, algojo atas putusan hakim di pengadilan, dipotong. Maka hapus dosa mencurinya. Begitu. Dan itu satu-satunya cara untuk terhapusnya dosa dari perbuatannya. Jadi kalau mabuk dicambuk, kalau mencuri dipotong, kalau berzinah dan sudah pernah nikah dirajam, kalau belum pernah nikah dicambuk 100 kali, mau mati, mau tidak. Kalau mati ya dikuburkan, kalau tidak mati ya tetap hidup dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu menghapus dosanya dan tidak akan diazab lagi di akhirat. Baik dia bertobat, menyesal ataupun tidak. Ya, tapi kalau dia bertobat, saya bertobat dari dosa zina ini, lalu datang ke hakim minta dirajam, kemudian dirajam, maka selain dia terhapus pahalanya, dia juga dapat pahala dari tobatnya. Kata Nabi SAW, ketika ada seorang wanita berzina kemudian dirajam, Umar ketika melemparnya itu sambil mencela. Kata Nabi SAW, jangan kamu cela dia, karena sungguhnya dia sudah tobat. Yang apabila tobatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka itu akan mencukupi. Jadi ada pahala dari tobatnya. Kalau yang tidak tobat, maka terhapus dosa dari berzinahnya, tapi dia tidak dapat pahala dari tobatnya karena dia tidak tobat, ya. Jadi mau tobat mau tidak dari zinahnya, hukuman rajamnya menghapus dosanya. Tapi kalau tidak tobat nggak dapat pahala, kalau tobat dapat pahala dari tobatnya. Wallahu a'lam. Tapi terakhir ya. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz kita angkat dari penelpon ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Kang Mulut di Bogor, Ustaz. Kang Mulut, mangga. Kang Mulut, silakan. Ustaz, ini saya mau nanya apa? Ada tetangga yang non muslim punya adik sakit parah, minta didoakan untuk kesembuhannya. Apakah saya boleh mendoakan beliau gitu, Ustaz? Kemudian yang kedua, kalau untuk di kota Garut sendiri, Ustaz, Ustadz yang bisa dijadikan rujukan untuk tempat ini, mungkin ada rekomendasi dari Ustadz. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada dua pertanyaan. Yang pertama saya tangkap, yang kedua tidak, nanti CP diulang yang kedua ya. Pertama, kalau nggak salah tetangga Kang Mulud ini ada yang sakit lalu minta didoakan gitu ya. Apakah boleh mendoakan? Harus, bukan boleh. Mau diminta, mau tidak, doakan kesembuhan bagi si pasien, bagi si sakit. Ya, ada doa dari Rasulullah SAW. Kalau umpama kita melayat, pas masuk, kita baca doa la ba'sa tahur, insyaAllah. Lalu, letakkan tangan kita, telapak tangan kanan kita di pusat sakit si pasien. Lalu doakan Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Dan seterusnya sampai akhir. Boleh ditambah dengan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka 7 kali. Ya, ya harus. Kalau dia minta, doakan. Tidak diminta juga doakan. Ya, tidak apa-apa. Ini yang pertama. Kedua, apa cepi? Ya, kalau tidak salah dengar tadi, apakah ada ustadz rujukan di daerah Garut yang bisa dijadikan rujukan untuk menuntut ilmu, Ustaz? Oh, di Garut. Kan Kang Mulut di Bogor, nah naros di Garut. Mungkin ada saudaranya. Ada rujukan ustadz di Garut, ada, saya kenal 2 orang. Pertama Ustadz Nuruddin Abu Fainan, beliau lulusan Mekah, di Mekahnya juga berapa, 18 tahun apa? Sama istrinya juga sudah selesai S2, Ustazah Arfah Ummu Fainan. Mangga belajar ke beliau. Yang kedua ada lagi, beliau seangkatan saya, sekelas dengan saya waktu di Jakarta, di Libya. Namanya Ustaz Abu Usama Suri Suryana, di daerah Sukawening, Garut. Kalau Ustaz Nurdin daerah mananya? Samarang gitu? Hah? Ya pokoknya carilah ya. Ada dua saja, Ustaz Abu Fainan, Nuruddin Abu Fainan, dan istrinya Ustaz Arfa, dan yang kedua Ustaz Abu Usama Suri Suryana. Mangga ditelusuri di sana ya. Kalau enggak tahu, enggak bisa, bisa minta nomor kontaknya apa, ke Ustaz? Radio Tarbiyah Sunnah. Apa ya. Ustaz? Ya, halo, cukup ya, Ustaz. Sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Insya Allah kita berjumpa lagi untuk kajian ini di hari Senin yang akan datang. Dan nanti jam 8 insya Allah kita ada kajian kitab Ad-Da'wah Dawah, tapi tidak di masjid, di studio, dengar saja di radio masing-masing. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.